Kita lihat hadis Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, Al-Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Ya. Kata beliau, saya pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Ya. Bisa diterjemah begitu, bisa juga diterjemah saya pernah menjadi boncengan Nabi, yang dibonceng oleh Nabi di atas keledai. Di atas keledai. Baik. Dan itu terjemahan yang lebih tepatnya ya. Sebab dohirnya di sini Mu'adz yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bahasanya radif. Radif itu fa'il bermana maf'ul. Berarti dia yang mengikut, dia yang dibonceng. Iya. Dia yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah keledai. Keledainya ini disebutkan di sebuah riwayat namanya adalah Ufair. Ya, katanya itu hadiah dari Raja Muqaykis. Ya. Raja Muqaykis di Mesir. Nah, itu hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Nabi berkata. Nah, ini menunjukkan tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerendahan hati beliau. Bagaimana beliau beliau membonceng sahabatnya, ya, dan tawadhu beliau juga menunggangi keledai. Biasanya kan, ya, apalagi pimpinan negara yang ditunggangi itu bukan keledai biasanya. Yang ditunggangi biasanya apa? Kuda, unta, kan begitu. Nah, kalau sebagian raja-raja tunggangi gajah. Ya. Ada sebagian raja itu dia punya gajah, padahal di negerinya tidak ada apa? Tidak ada gajah. Ya, ada sebagian begitu. Ya. Dan gajah ini menjadi tunggangan manusia juga di masa itu, walaupun jarang ya. Jarang. Karena itu pernah disebutkan di dalam biografi sebagian rawi. Ya. Rawi ini Masya Allah. Ya. Dia berasal dari Andalus. Dari negeri yang jauh. Maka Imam Malik sedang duduk di tengah murid-muridnya. Tiba-tiba kota Madinah didatangi seorang yang menunggangi gajah. Maka murid-murid Imam Malik ini pada bubar. Mau lihat gajah. Selama hidup belum pernah apa? Melihat gajah. Ya, kecuali ini tadi murid Imam Malik dari Andalus ini. Dia tetap di situ. Ditanya oleh Imam Malik, kenapa kamu tidak pergi menyusul kawan-kawanmu? Kata orang ini, saya datang dari Andalus ke Madinah untuk belajar kepada engkau. Bukan datang untuk pergi melihat gajah. Ya, maka dari situ Imam Malik menyayangi murid ini. Karena dia tahu ini anak berakal. Ya. Ini anak berakal dan ini penuntut ilmu namanya. Jelas ya? Ya harusnya seperti itu penuntut ilmu. Kadang kita, ya, sebagian orang dari luar kota kadang datang. Datang untuk daurah. Ya. Niatnya dari rumah untuk daurah. Tapi prakteknya tidak. Daurah persinggahan terakhirnya. Ya, persinggahan terakhir. Itu pun kalau masih ada waktu. Yang pertama keliling-keliling dulu. Setelah keliling, nah baru pergi ke tempat daurah. Ini keliru ya, dalam hal yang seperti ini. Baik. Jadi maksudnya bahwa Nabi SAW, beliau kelihatan dari kerendahan hatinya. Ya, naik keledai. Itu pun dia bonceng sahabatnya di atas keledai. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Maka Rasulullah bersabda, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Iya. Baik. Ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat bahwa ilmu itu kadang dalam bentuk tanya jawab. Dalam bentuk tanya jawab. Dan terdapat bagaimana dari potret kehidupan Nabi sebagai seorang guru. Guru itu tidak mesti murid bertanya kepadanya baru dia kasih ilmu. Ya, kadang guru dia yang buka ilmu itu kepada murid. Dia bertanya, dia memulai, dia memberi. Nah, kadang seperti itu. Jelas ya? Jadi ditanyakan di sini, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba? Ya, ini jelas ya. Hak Allah terhadap hamba. Iya. Tapi yang kedua ini kadang ditanyakan, dan apa hak hamba terhadap Allah? Apa artinya hak hamba kepada Allah? Iya. Apa Allah wajib memberikannya kepada hamba? Iya. Nah, di sini harus diketahui ya bahwa tidak ada hak wajib terhadap Allah Subhanahu wa taala secara akal sebagaimana yang disangka oleh kaum Mu'tazilah. Iya. Jadi kalau hamba diwajibkan begini, maka dia juga hamba diwajibkan begini, maka dia wajib juga untuk mendapatkan begini. Akalnya kan begitu. Tapi kalau di sini ini hak Allah disebut dengan hak hamba kepada Allah, bukan artinya itu wajib. Tapi Allah yang mewajibkan atas dirinya dari keutamaannya dan kebaikannya memberi hamba balasan seperti itu. Tapi tidak ada yang mewajibkan atas diri Allah dari makhluk. Jelas ya? Karena itu kata sebagian ulama, "Ma lil ibadi alaihi haqqun wajibun kalla wala sa'yun ladaihi dha'i'u. In udzibu fa bi adlihi aw nu'ibu fa bi fadlihi wa huwal karimul wasi'u." Ya. Kata beliau, tidak ada hak wajib untuk hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali-sekali tidak ada. Dan tidak ada, tapi tidak ada pula upaya mereka yang hilang, yang sirna. Iya, jadi kalau mereka punya amalan hamba ini, tidak ada yang sirna. Kalau mereka disiksa, itu karena keadilan Allah. Karena Allah tidak mungkin menyiksa mereka tanpa mereka berbuat apa? Sesuatu yang mewajibkan mereka disiksa. Jadi disiksa dengan keadilan. Kalau mereka diberi nikmat, maka itu adalah keutamaan dari Allah. Dan Allah maha mulia dan maha luas pemberiannya. Iya. Jadi seorang yang berbuat ketaatan, dia berhak mendapatkan pahala, itu keutamaan dan karunia dari Allah. Jelas ya? Tidak ada yang mewajibkan atas Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya untuk memberikan hal tersebut kepada hamba. Baik. Jadi itu maksudnya ya. Ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah hak Allah atas hamba? Iya. Ini datang dalam bentuk pertanyaan. Apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Kata Mu'ad bin Jabal, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Saya berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Nabi menjawab, "Fa'inna haqqallahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a." Kata beliau, sesungguhnya hak Allah terhadap para hamba adalah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Sedangkan hak para hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan mengadab, tidak akan menyiksa siapa yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Nah, jadi ini jelas ya terkait dengan pentingnya perkara ini. Bahwa ibadah itu adalah hak Allah terhadap hamba. Beribadah kepadanya dan tidak boleh berbuat kesyirikan. Ya. Dan hamba mendapatkan keutamaan. Nah, disebut hak ini dari sisi pembahasaan. Ya. Karena Allah memastikan mereka diberi. Ya. Keutamaan yang mereka dapatkan, Allah tidak akan menyiksa siapa yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Siapa yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Baik. Kemudian, kultu, kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, tidakkah saya perlu menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri. Iya. Akhrajahu fi sahihain. Dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab As-Sahihain. Iya. Dalam kitab As-Sahihain. Baik. Di dalam hadits ini banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik. Iya. Sebagian dari pelajarannya akan disebutkan nanti oleh penulis rahimahullahu taala di Masail. Kita akan jelaskan di situ di tempatnya. Baik, dengan ini selesai sudah ya 7 dalil yang dibawakan oleh penulis. Dalil yang terakhir di sini adalah hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Iya. Sisi pendalilan penulis adalah penjelasan di sini bahwa hak Allah atas hamba ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Iya, itu hak Allah terhadap hamba. Hak itu dalam bahasa syariat, hak selalu bermakna kewajiban. Ya, karena hak definisinya apa? Definisi hak ismun fi khitab syara' lima yu'maru bihi. Nama di dalam khitab syariat pada apa yang diperintah, itu hak namanya. Ya, jadi kata hak itu sendiri menunjukkan makna apa? Makna wajib. Iya. Kalau kewajiban hak Allah atas hamba, ini kewajiban yang Allah wajibkan atas hamba. Ini sisi pendalilan penulis di sini. Ada dua. Yang pertama, tafsir tauhid. Bahwa tauhid itu ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan apa? Kesyirikan. Yang kedua, tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Sebab itulah hak Allah atas hamba. Ini dua sisi pendalilannya. Baik. Terakhir di sini dikatakan oleh penulis fihi masail. Di dalamnya terdapat sejumlah masail. Ya, terdapat di dalamnya pembahasan-pembahasan. Baik. Yang pertama, al-hikmah fi khalqil jinni wal ins. Penjelasan hikmah penciptaan jin dan manusia. Ya, apa hikmahnya jin dan manusia diciptakan? Ya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Untuk bertauhid kepada Allah. Baik, itu jelas. Atsani, yang kedua, annal ibadata hiya tauhid. Li'anna khusumata fihi. Sungguhnya ibadah pada 7 dalil yang disebutkan oleh penulis semuanya ada ibadah. Ya. Ibadah yang disebut itu adalah tauhid. Ya. Kenapa ditafsirkan tauhid? Karena perseteruan pada tauhid pada masalah ibadah. Ini dari kedetailan penulis memahami dalil-dalil. Ya. Karena yang menjadi permasalahan antara Nabi dan kaum musyrikin dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah. Ya. Kaum musyrikin itu mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Tauhid rububiyah diakui oleh kaum musyrikin. Bahkan kebanyakan umat-umat yang ada, mereka akui tauhid rububiyah. Iya. Mereka akui. Kebanyakan umat. Jadi inti pembahasan di dalam masalah apa? Di dalam masalah ibadah. Dan inilah dakwah para nabi dan para rasul. Baik. Al-thalithatu, yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha. Siapa saja yang tidak mendatangkan tauhid ini, ya, lam ya'budillah, maka dia artinya belum beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafihi ma'na wala antum abiduna ma'a'bud. Maka dalam hal ini terkandung makna firman Allah, wala antum abiduna ma'a'bud. Dan tidaklah kalian beribadah kepada Allah yang saya ibadahi. Iya. Jadi maksudnya di sini yang ketiga, penulis ingin menegaskan bahwa siapa yang tidak mengesakan Allah dalam ibadah, iya, artinya hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Belum beribadah kepada Allah. Jelas ya? Itulah makna tauhid. Iya. Jadi yang disebutkan dalam 7 ayat ini. Semuanya seperti itu. Harus continue ibadah. Jadi kalau ada yang beribadah kepada Allah di sebagian keadaan, di sebagian keadaan dia berbuat kesyirikan, itu hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Karena itu kepada seluruh orang kafir dikatakan wala antum abiduna ma'abud. Kalian ini tidak beribadah kepada Allah yang saya ibadahi. Jadi kaum musyrikin semuanya, walaupun sebagian kadang mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi sepanjang kesyirikan masih ada, hakikatnya mereka belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan penulis di sini. Man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Siapa yang tidak mendatangkan tauhid, artinya dia belum beribadah kepada Allah. Jelas ya? Baik. Ar-rabi'atu, yang keempat. Al-hikmatu fi irsalir rusul alaihim assalatu wassalam. Hikmat diutusnya para rasul. Apa hikmahnya? Agar supaya mereka menyerukan, mengajak umatnya supaya beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan taghut. Ini hikmah pokoknya. Ada hikmah lain tadi kita sebutkan. Tiga lagi. Menegakkan hujjah, terus rahmat untuk makhluk, kemudian menerangkan jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Baik. Berikutnya al-khamisatu anna risalata ammat kulla ummatin. Ya. Sesungguhnya risalah kenabian mencakup seluruh umat. Mencakup seluruh umat. Bahwa setiap nabi diutus, setiap umat diutus padanya seorang rasul. Ini kita sudah terangkan ya, bahwa setiap umat pasti sudah ada rasul yang diutus kepadanya. Sudah tegak hujjah. Iya. Baik. Ini sudah terang. As-sadisatu anna dinal anbiya'i wahidun. Yang keenam, bahwa agama para nabi itu hanya satu. Agama para nabi itu apa? Ani'budullaha wajitanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Itu agama para nabi. Walaupun syariatnya berbeda, syariat berbeda, ya. Itu tidak bertentangan dengan mana agamanya satu. Ya. Karena para nabi dan para rasul bersepakat di situ. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kalian kepada sebuah kalimat yang adil, yang seimbang, yang sama antara kita. Apa itu? Ini kesamaan di seluruh umat seperti itu, agama seperti itu. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob yang diibadahi. Ini tiga hal disepakati oleh seluruh Nabi. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah itulah Islam. Inilah tauhid. Itulah tauhid sebagaimana yang telah dijelaskan terkait dengan ayat ini. Dan telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatul li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu saudara seayah. Iya. Ibu-ibunya berbeda-beda, tapi agama mereka apa? Satu, agama mereka sama. Jelas ya? Agama mereka sama. Jadi dari urusan tauhid semuanya agamanya sama. Ya, agamanya adalah tauhid. Tapi syariat, itulah ada perbedaan. Di syariat, misalnya Nabi Zakaria Ya, syariatnya kalau puasa tidak berbicara, kan begitu. Kalau kita lain, syariat kita berpuasa. Ya. Nabi Musa alaihi salam, kaumnya ketika mau bertobat disuruh saling membunuh antara mereka. Ya, kita syariat kita taubat, alhamdulillah diringankan, enggak mesti seperti itu. Hanya penuhi 5 syarat dari taubat. Hah? Jadi ini perbedaan dalam syariat, tapi dalam agama, dalam tauhid semuanya sama. An'ibudullaha wajtanibu at-taghut. Ibadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya, jadi ini harus dipahami dalam pembahasan tauhid. Ini bukan masalah sepele. Kalau ada yang menyelisih tauhid ini, dia bukan menyelisih Nabi Muhammad saja. Dia menyelisih seluruh Nabi dan Rasul. Baik. Berikutnya. As-sabi'atu. Masalah yang ke-7. Al-mas'alatul kabira. Ini masalah yang paling besar ya. Anna ibadatallahi la tahsul illa bi kufri bit taghut. Fafihi ma'ana qawlihi faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Permasalahan terbesar adalah bahwa sesungguhnya peribadatan kepada Allah tidak akan tercapai kecuali dengan kekafiran kepada taghut. Harus dengan kekafiran kepada taghut. Inilah makna firman Allah, "Faman yakfur bit-taghut," barang siapa yang kafir kepada taghut, "wa yu'min billah," dan beriman kepada Allah, "faqad istamsaka bil urwatil wuthqa," maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Itu ada kelebihan terjemahan ya. Yang tidak akan terputus itu kelanjutan ayat lam fisomalah. Dihapus saja kelebihan terjemahannya. Baik. Jadi ini jelas ya terkait dengan penulis menafsirkan ibadah. Ya. Jadi beliau terangkan bahwa tauhid itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kan begitu? Ya, ibadah itu tidak akan tercapai kecuali dengan kufur kepada taghut. Ini penegasan. Dan akan datang nanti penulis tegaskan masalah ini. Kemudian yang ke-8. Ats-tsaminatu anna taghut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Sungguhnya taghut itu bersifat umum. Ya, bersifat umum pada segala hal yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, jadi taghut ini sifatnya umum. Penafsiran para as-salaf terhadap taghut itu banyak tafsirannya. Tapi seluruh penafsiran tersebut tidak keluar dari apa yang didefinisikan oleh Ibnu Al-Qayyim. Bahwa taghut itu adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'in. Itu definisi Ibnu Al-Qayyim. Jelas ya, bahwa taghut adalah apa yang seorang hamba melewati batasannya. Melewati batasannya dalam hal yang diikuti atau dalam hal yang diibadahi atau dalam hal yang ditaati. Baik. Kemudian at-tasi'atu yang ke-9 idhamu sya'ni tsalatsil ayat al-muhkamat fi suratil an'am inda salaf. Wa fiha ashru masail, awwaluha an-nahyu 'anil syirki. Iya. Yang ke-9, kedudukan agung 3 ayat muhkamat pada surah Al-An'am dalam pandangan as-salaf. Iya. Jadi ini di pandangan para ulama agung sekali ayat ini. Ya, sebab ini ayat disebut sebagai ayat 10 wasiat. Nah, dan di dalamnya terdapat 10 masail, 10 pembahasan. Yang paling pertamanya adalah larangan terhadap berbuat kesyirikan. Dan ini sudah kita jelaskan ya. Berikutnya al-ashiratu yang ke-10 al-ayatul muhkamat fi suratil Isra. Wa fiha 18 mas'alatan bada'aha biqoulihi la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda matmuman makhdula wa khatama biqoulihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura wa nabbahana Allahu subhanahu ala 'idami sya'ni hadhihi al-masail biqoulihi dhalika mimma awha ilayka rabbuka min al-hikmah. Subhanallah ya. Sisi-sisi pendalilan penulis. Yang ke-10 beberapa ayat dalam surah Al-Isra. Dan ayat-ayat tersebut mengandung 18 masalah, 18 pembahasan. Allah memulainya dengan firman-Nya, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar." Jangan engkau mengadakan sembahan yang lain bersama Allah. fataqa'uda madmuman makhdula, sehingga engkau ya menjadi apa namanya, sehingga engkau tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Jadi kalau ingin tidak ditinggalkan, tidak dicela, jangan engkau mengadakan sembahan lain bersama Allah. Ya. Ini larangan berbuat kesyirikan ya. Jadi 18 permasalahan awalnya larangan berbuat kesyirikan. Dan akhirnya pembahasan yang ke-18 juga larangan berbuat kesyirikan. Itu pada ayat yang ke-39. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah engkau mengadakan sembahan lain bersama Allah. Fatulqa fi jahannam maluman madhura, sehingga engkau dilemparkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan tercela lagi dijauhkan. Iya. Dan Allah memperingatkan kita akan keagungan, kedudukan agung persoalan-persoalan tersebut dalam firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Dan itulah diantara hal yang Rabbu wahyukan kepadamu berupa hikmah. Iya. Jadi ini kan tambih namanya, diingatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan ini peringatan kepada semua umat. Al-hadiyata asyara, yang ke-11, ayatun nisa allati tusamma ayat al-hukukil asyara, bada'aha Allahu ta'ala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang ke-11 ayat pada surah An-Nisa yang dinamakan sebagai ayat 10 kewajiban, 10 hak. Saya sudah terangkan tadi makna hak. Iya. Sudah diterangkan makna hak, bahwa hak itu adalah penamaan pada apa yang Allah perintah. Itu yang disebut dengan hak. Baik. Allah memulai dari 10 hak ini, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Baik. Kemudian yang ke-12, ats-tsaniyah ta'asyarah. At-tanbih ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Iya. Penegasan wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal. Iya. Baik, yang ke-12 ini tidak begitu jelas ya. Iya. Tidak begitu jelas. Mungkin diambil oleh penulis kata ketika akan meninggal, sebab di pembahasan fikih wasiat itu datangnya di mana? Di belakangan. Iya, setelah meninggal, itu namanya wasiat. Jelas ya? Mungkin diambil dari situ. Tapi kalau dilihat dari makna hadis, sudah kita terangkan bahwa maknanya adalah penjelasan bahwa ini adalah wasiat yang dari Nabi yang tidak pernah berubah. Baik. Kemudian yang ke-13, ats-tsalitsata asyrah ma'rifatu haqqillahi alaina. Ya. Mengenal hak Allah atas kita. Apa hak Allah atas kita? Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat kesyirikan. Ar-rabi'ata asyrah ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad idza addau haqqahu. Yang ke 14, pengenalan hak seluruh hamba atas Allah apabila mereka menunaikan hak Allah. Apa hak hamba? Untuk tidak disiksa selama dia tidak berbuat apa? Kesyirikan sama sekali. Tadi pertanyaannya ini, hak artinya apa? Wajib atas Allah? Hah? Ya. Ini artinya keutamaan dan karunia dari Allah memberikannya. Tapi kewajiban itu bermakna keutamaan dan karunia. Allah mewajibkan atas dirinya sendiri, bukan dari makhluk yang apa? Mewajibkan atas hamba. Jadi bukan dikatakan kewajiban dari hamba terhadap Allah, tidak. Itu salah ya dalam mengertikan. Baik. Berikutnya yang ke-15, al-khamisata asyara, anna hadhihi al-mas'ala la ya'rifuha aktsaru sahaba. Ya, permasalahan ini tidak diketahui oleh mayoritas sahabat. Iya. Kenapa dikatakan tidak diketahui oleh mayoritas sahabat? Sebab Mu'ad bin Jabal, padahal beliau adalah seorang yang sangat berilmu dari para sahabat, beliau saja tidak tahu hal ini. Iya. Dan beliau minta kepada Nabi supaya diizinkan memberi kabar gembira kepada manusia. Tapi Nabi melarangnya. Nabi melarangnya dengan alasan yang telah disebutkan, karena khawatir manusia bersandar di atas luasnya rahmat Allah. Jelas ya? Baik. Jadi ini menunjukkan pembahasan pentingnya masalah ini. Iya, pentingnya masalah ini. Ya, jadi ketika dikatakan kebanyakan para sahabat tidak mengetahui hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari keutamaan tentang tauhid, ya, itu kadang tidak diketahui juga tidak berbahaya. Sepanjang seorang itu sudah berada di atas tauhid. Kalau dia sudah jalankan dari kewajibannya, dia sudah jalankan dari ketaatan, sebagian keutamaan dia tidak tahu dalilnya, sepanjang Allah memang siapkan untuknya, akan diberikan juga untuknya di mana? Di hari kiamat. Nah, karena itu ini peringatan ya. Ada kadang sebagian orang dia mau bersedekah kalau ada diiming-iming apa? Pahala. Ya. Nah, ini model sebagian orang juga. Dia mengajak orang untuk ibadah nanti kalau ada fadail a'mal. Ya. Jelas ya? Dan itu bukan hal yang penting. Yang penting itu dia tahu kewajibannya. Itu yang penting. Ini akan kita jelaskan nanti ya. Penulis di sini memulai dengan kewajiban. Setelah kewajiban baru datang bab pertama. Tentang keutamaan tauhid. Keutamaan datang belakangan. Bukan di depan kan keutamaan. Pertama jelaskan dulu kewajiban. Iya. Berikutnya. As-sadisata asyara. Jawazu kitmanil ilm lil maslaha. Yang ke-16 diperbolehkan menyembunyikan ilmu dengan alasan maslahat. Iya. Jadi kalau ilmu yang sifatnya seperti ini, kalau tidak disampaikan juga tidak berbahaya, ini kan tidak merubah. Ya, semua sahabat sudah mengerti tentang kewajiban beribadah kepada Allah dan tidak boleh berbuat apa? Kesyirikan. Nah itu sudah ada di ayat al-hukuk al-asyara kan begitu. Iya. Sudah ada di dalam berbagai ayat Al-Quran. Maka ini kalau luput tentang keutamanya itu enggak ada masalah. Nah, sebagian dari ilmu boleh disembunyikan dengan maslahat, karena maslahat. Tapi yang jenisnya seperti ini. Perkara yang kalau tidak disampaikan tidak ada masalah. Jelas ya? Adapun yang terkait dengan keyakinan, terkait dengan yang halal, yang haram, perkara yang mesti diketahui umat, ini enggak halal untuk disembunyikan. Tidak boleh untuk disembunyikan. Jelas ya? Tapi kadang sebagian sahabat, ada yang tidak menyampaikan ilmu, bukan sama sekali tidak disampaikan, tapi di kondisi tertentu dia tidak sampaikan, karena ada maslahat. Nah, seperti Mu'ad bin Jabal sendiri di sini, ini kan oleh Nabi tidak boleh disampaikan. Tapi kenapa sampai kepada kita sekarang? Nah, itu artinya karena Mu'ad bin Jabal menyampaikannya. Kan begitu? Iya. Jadi Mu'ad bin Jabal sendiri tidak memahami, tidak boleh disampaikan sama sekali. Tidak mungkin Mu'ad bin Jabal ingin menyelisih perintah Nabi. Kan tidak mungkin. Tapi Mu'ad bin Jabal memahami bahwa perintah Nabi ini ada alasannya. Liat takilu. Itu kan illah namanya. Khawatir mereka bersandar kepada rahmat Allah. Jelas ya? Nah, karena diketahui alasannya ini, itu bisa hilang dengan cara dipahamkan yang jalur pertengahannya sehingga mereka seimbang di dalam ibadah. Nah, maka Mu'ad bin Jabal menyampaikan hadits ini di akhir hayatnya karena khawatir beliau berdosa menyembunyikan ilmu. Ya, Abu Hurairah beliau pernah berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini." Saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kantong ilmu. Ya. Dua kantong ilmu. Kata beliau, amma ahaduhuma faqad basattu. Adapun yang pertama dari ilmu itu, saya sudah sampaikan. Kantong pertama sudah sampaikan. Amma tsani, adapun yang kedua, law basattuhu laqutiya hadzal khulqum. Andai kata saya sampaikan, akan dipenggal leherku ini. Ya. Ini hadith-hadith yang dihafal oleh Abu Hurairah tentang fitnah. Apa yang akan terjadi. Ini kan tentang fitnah apa yang terjadi. Tidak diceritakan juga, tidak berbahaya. Sebab fitnah, kejadian pasti akan dialami, kan begitu? Pasti akan dialami. Nah, maka ada maslahat untuk dia disampaikan, maka tidak ada masalah. Imam Malik melarang menyampaikan hadith-hadith tentang sifat pada orang awam. Karena khawatir mereka salah paham. Maka hal-hal yang seperti ini boleh ya, kalau ada maslahat. Tapi bukan artinya disembunyikan sama sekali. Ya, dan itu pun dalam hal yang disembunyikan sudah kita terangkan. Dalam hal yang disembunyikan sudah kita terangkan apa saja yang boleh disembunyikan itu untuk maslahat, itu pada perkara yang mungkin untuk disembunyikan. Jelas ya? Baik. As-sabi'ata asyarah, yang ke-17, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Disunnahkan yang memberi kabar gembira kepada setiap muslim dengan berita yang membuat dia senang. Nah, ini hal yang bagus ya. Kalau ada saudara kita misalnya, dia berita, ada berita gembira untuknya, ya kita segera sampaikan, ada berita bagus untukmu. Nah, ini kan kita memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Dan ini dari keindahan di dalam hidup. Ya, bagaimana seorang itu cinta memasukkan kegembiraan di dalam hati saudaranya. Baik. Karena itu dari hal yang menakjubkan di kisah tobatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam kisah yang panjang. Jadi Ka'ab bin Malik ini diboikot. Iya. Diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya para sahabat selama 50 hari 50 malam tidak boleh berbicara kepada siapa? Ka'ab bin Malik dan dua kawannya yang tidak hadir di perang Tabuk. Tidak boleh dibicarai, kalau memberi salam tidak boleh dijawab salamnya. Ya. Sampai bumi ini terasa sempit. Ya. Sampai di akhir setelah lalu 40 hari, 10 hari lagi keluarga Ka'ab bin Malik, istrinya tidak boleh mendekati suaminya. Subhanallah. Maka di hari turunnya taubat itu, di waktu subuh, turun ayat menjelaskan tentang taubatnya Ka'ab bin Malik. Ayatnya dibaca di dalam Al-Quran karena kejujuran taubat mereka di surat Taubah. Maka begitu ayatnya turun, maka ada sahabat yang mendengarnya di masjid ini. Langsung dia kabur keluar, ambil kudanya. Dia pacu dengan sangat kencangnya supaya menuju ke rumah Ka'ab bin Malik memberi kabar gembira. Tapi ternyata ada yang mendahului dia. Ya. Ada sahabat yang naik ke gunung. Ya. Kemudian dari gunung dia berteriak, "Wahai Ka'ab bin Malik, abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Ya. Yang mana duluan sampai? Ya. Kuda sekencang apapun kalau suara itu akan lebih dahulu suaranya sampai. Mendengar suara tersebut, Ka'ab bin Malik langsung bersungkur apa? Sujud. Maka begitu sampai pemilik suara ini kepada Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik lepas pakaian luarnya. Biasanya pakaian luar itu yang bagus-bagus, itu dilepas, dihadiahkan kepada orang yang memberi kabar gembira ini kepadanya. Jelas ya? Maka ini terdapat ya, disunnahkannya seorang itu memberi kabar gembira kepada saudaranya dengan hafalnya, dengan hal yang menyenangkannya. Baik. Nah ini berbeda ya dengan sebagian orang sekarang ini. Sebagian orang, Masya Allah. Ya, jarum jatuh pun bisa dia nukil kepada saudaranya. Ya, padahal yang membuat dia takut pun gak sungkan-sungkan dia masukkan. Ya, gak pandai memilah. Ada hal yang kurang bagus misalnya. Oh, begini, begini, begini. Akhirnya bukannya bergembira. Ya. Yang terjadi adalah kesedihan. Nah ini gak benar ya. Nah ini bukan hanya banyak terjadi di kalangan perempuan saja. Ya, aneh juga di masa ini di kalangan laki-laki juga menjadi banyak. Ya. Dan ini dari hal yang tidak bagus ya, harus diperbaiki. Kemudian yang ke-18, ats-tsaminata asyara, al-khaufu min al-ittikal ala sa'ati rahmatillah. Ya, yang ke-18, khawatiran atau sikap skeptis terhadap keluasan rahmat Allah. Jadi kalau seorang berputus asa, ya dia bersandar, terlalu percaya, dia bersandar penuh padanya. Nah ini dikhawatirkan. Kenapa? Sebab orang kalau terlalu kuat harapannya, dia akan sedikit rasa takutnya. Maka dia akan melantarkan ya dari kewajiban-kewajiban. Ya, maka ini yang dikhawatirkan. Ini yang dikhawatirkan. Nah, jadi kadang seorang ketika dia dengar sudah, subhanallah, betapa hebatnya keutamaan ini. Kalau begitu, tidak usah kita beramal. Kan hak Allah, apa namanya, hak hamba terhadap Allah adalah apa? Mereka tidak akan disiksa. Kalau begitu tidak usah beramal. Akhirnya dia luput kebaikan yang banyak. Nah, ini namanya bersandar di atas luasnya rahmat Allah. Dan itu tidak boleh atas seorang muslim. Muslim dan muslimah kewajibannya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, kalau engkau sudah berhenti, wahai Nabi Muhammad, beribadah, sudah selesai dalam sebuah ibadah, berdiri, lakukan ibadah yang lain. Dan kepada Rabbmu, hendaknya apa? Engkau selalu mengharap. Ini ayat subhanallah. Nabi kalau sudah selesai ibadah, disuruh lakukan ibadah yang lain. Tidak ada istilahnya istirahat turun minum. Ya, itu istilah pesepak bola. Jelas ya? Istirahat turun minum. Tapi kalau seorang muslim, ya, dia selesai ibadah, buka ibadah yang lain. Bahkan satu kali jalan, dia berusaha punya banyak ibadah dalam satu kali jalan. Nah, itulah seorang mukmin dan mukminah. Karena itu dipanggil dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-sekali kalian mati kecuali di atas apa? Di atas keislaman. Baik. Kemudian berikutnya tasiyata asyarah. Qaulul mas'ul amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Ucapan orang yang ditanya tentang persoalan yang tidak diketahui, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Ini terdapat baiknya adab ya dari orang yang belajar. Kalau orang belajar ditanya, dia bilang Allahu a'lam. Sebab siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia tidak tahu, maka dia katakan Allahu a'lam. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man kana indahu ilmun falyakul bih. Wa illa falyakul Allahu a'lam." Siapa yang punya ilmu, hendaknya dia ucapkan dengannya. Dan siapa yang tidak punya ilmu, hendaknya dia berkata Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Baik. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini harus diketahui ya penggunaannya di mana. Penggunaannya di mana. Ini penggunaannya pada hal-hal yang disyariatkan. Pada perkara-perkara terkait agama. Allah dan Rasulnya yang apa? Lebih tahu. Tapi kalau pada hal-hal yang bersifat takdir, hal yang gaib, ya penciptaan, ini yang tahu hanya siapa? Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam, ini biasanya digunakan ketika Nabi masih hidup. Tapi seorang kalau Nabi SAW sudah meninggal, maka dia hanya berkata Allahu a'lam. Ya seperti kita sekarang ini, tanya Allahu a'lam. Datang seorang kepada Imam Malik, ya, dari Afrika. Dia bawa 40 pertanyaan. Kata Imam Malik, bayangkan nih dari negeri yang jauh, dia datang ke kota Madinah. Sudah dia siapkan 40 pertanyaan supaya dijawab. Imam Malik hanya menjawab 4 pertanyaan saja. Yang lainnya Imam Malik berkata Allahu a'lam. Orang ini berkata, kamu Imam Malik bin Anas terkenal seluruh jagat, hanya bisa menjawab 4 saja. Kata Imam Malik, tunggangi kendaraanmu, kamu pulang ke negerimu, umumkan kepada manusia, saya tanya kepada Malik 40 pertanyaan, dia hanya menjawab 4, yang lainnya dia jawab Allahu a'lam. Iya. Karena itu kata para ulama, ilmu itu ada 2. Seperduanya dia jawab sesuai dengan ilmu, dan seperduanya dia berkata Allahu a'lam. Jelas ya? Baik. Kemudian Al-Ishrun yang ke-20, jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'd. Iya. Pembolehan mengkhususkan sebagian orang dengan penyampaian ilmu tanpa yang lainnya. Nah, ini kadang boleh ya, sebagian guru dia khususkan sebagian murid. Iya, dengan ilmu. Iya, boleh saja pada hal-hal yang memang pada tempatnya. Karena ada sebagian murid dia diberi dari ilmu yang tinggi, dia tidak paham. Suruh belajar dulu. Dari ilmu yang apa? ilmu yang ringkas, yang ringan. Iya. Karena itu Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, Mufti Saudi Arabia yang pertama, itu di halaqah beliau yang hadir orang-orang tertentu saja. Yang duduk langsung diajar oleh beliau. Yang lainnya masih ini ada guru-guru sendiri yang mengajarinya. Jadi kalau ada murid baru datang, masuk, dia tanya, kamu sudah pernah belajar apa? Ya, sudah kamu duduk di sana. Kalau muridnya bilang, ya Syekh itu saya sudah pernah pelajari. Kata Syekh, kamu hafal bukunya, baca dulu. Sudah baca, dia tes lagi. Oh, kalau begitu kamu hadir besok di majelis saya. Jelas ya? Baik. Jadi ini boleh dikhususkan sebagian orang dengan ilmu. Iya. Jadi berjalan di tengah para ulama. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang ke-21. Al-hadiyatu wal-ishrun. Tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himar mal-irdafi alaih. Iya. Sikap tawadu' rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunggang keledai sambil membonceng orang lain. Al-thalithatu, ini sudah kita terangkan ya. Al-thaniyatu wal-ishrun. Yang ke-22. Jawazul irdaf alad-dabbah. Pembolehan untuk membonceng di atas tunggangan. Tapi ini pembolehannya kapan? Kalau kendaraan yang ditunggangi itu sanggup. Iya. Kalau tunggangannya apa? Sanggup. Tapi kalau yang ditunggangi tidak sanggup, ini namanya membolimi. Dan itu tidak dibolehkan ya. Tidak dibolehkan. Iya. Karena itu di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, itu disebutkan datang kepada Nabi seorang menunggangi untanya. Orangnya pergi, untanya datang kepada Nabi. Dia menangis terseduh-seduh. Setelah itu Nabi cari pemilik unta. Dan di antara hal yang ditegur kepada pemilik unta, kenapa kamu bebani untamu dengan hal yang dia tidak mampu? Maka tidak boleh membolimi ya, dari siapapun termasuk dari hewan-hewan. Baik. Jadi ini dalil-dalil dikompromikan. Al-thalithatu wal-ishrun fadilatu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini jelas keutamannya. Dibonceng oleh Nabi, diberi ilmu. Dikhususkan dengan pembicaraan. Yang terakhir, al-rabi'atu wal-ishrun idhamu sya'ni hadihil mas'alah. Yang ke-24, keagungan kedudukan agung permasalahan ini. Jadi permasalahan tauhid, permasalahan yang diterangkan oleh Rasulullah, haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Nah, wallahu taala alam. Baik. Selesai bab yang pertama, insyaallah kita akan baca nanti di sesi berikutnya. Ya wallahu taala alam.